melingkar, perban di jidat, di kaki dan tanganku. Pakai infus, hampir mampus, terbaring. Habis kopi nyaris, paksa cari kios walau dingin. Mumpung subuh lari aja, badan sehat mata segar, sambil lihat bode. Lari pagi, laganya merah atlet, percaya diri, sampai tersusun semua. Sampai di tikungan konsentrasi rada buyar. Nyata ku lagi diincar anjing. Pontang-panting minta tolong, tapi dia terus menggonggong, bikin ciut nyale. Dan aku lari, dia ikut mengejar. Di balap lari, akhirnya kalah juga. Anjing edan, apa salahku? Sebelum telat, suster cantik rawat aku. Seluruh badan memang sakit, tapi hati yang paling sakit. Di jidat, di kaki dan tanganku. Pakai infus, hampir mampus, terbaring ICU. Satu bulan di opna, menahan nafsu, nahan sakit, paksa harus rela makan hati. Mikir-mikir cari jalan, sambil ngaturin strategi untuk balas dendam. Ku cari-cari setiap gang di Statronik, sana kemari, tapi gak nongol juga. Tapi hati yang paling sakit.